cepet mangan lali ngombe. Saben dino aku mung ngeling kowe, kok teka-tekane tresna kaya tumrape manungsa. Aku pancen wong cilik ra kaya raja, bisa mangan wae aku wis trimo. Nanging ati iki isih duwe rasa. Running for the kota iki atiku sedih. Bapak, wis aja nangis. Tatap netramu tembus ke Selalu berkorbanlah yang telah aku. Oke, luar biasa dari yang iya. Gede rasa koleksi dari Mas Didi Kempot. Yo. Apa kurang bukti? Ya sinten maling yang badhe nyawet. Kok lupuke dumrah. Ooh.